Jadi kan begini, Pak. Al-Quran itu dari Allah, kemudian Lauh Mahfud, dibawa oleh malaikat ke samaid dunia, Baitul Izzah, lalu kemudian diwahyukan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, yang Al-Quran itu yang tidak disentuh, itu di Lauh Mahfud, kata mazhab Hanafi itu. Dan Al-Mutahharun itu, artinya itu malaikat. Malaikat yang suci, yang bersih. Malaikat itu, Pak, suci. Tidak punya nafsu malaikat itu. Wal malakul ladzi bila abi wa syurba wala naumalahum. Malaikat enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak usah makan, enggak usah minum, enggak usah tidur. Suci malaikat. Bersih, enggak punya nafsu. Kalau bapak punya nafsu enggak? Membara. Ya alhamdulillah, itulah kelebihan manusia. Karena punya nafsu itu. Bukan harus tidak bernafsu, boleh bernafsu, tapi bagaimana membersihkan nafsu. Boleh membara, boleh. Nafsu kepada lawan jenis, nafsu untuk makan, boleh. Tetapi bagaimana caranya dan kepada siapa sasarannya yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat enggak punya nafsu, enggak perlu makan, enggak perlu minum malaikat. Nah, itu dikatakan mutahhar itu suci adalah malaikat. Sehingga kata mazhab Hanafi, pengertian ayat itu untuk malaikat dan Al-Qur'an yang di Lauh Mahfuz. Sedangkan yang ada sekarang itu mushaf, boleh-boleh saja disentuh, walaupun itu dalam keadaan hadas. Itu perbedaannya, memaknainya itu beda. Tetapi mazhab Syafi'i, ya, untuk lebih penghormatan kepada Al-Quran. Kertasnya sama-sama kertas, tapi ketika ditulis ayat Al-Quran itu berarti kertas yang mulia. Beda dengan kertas koran. Makanya, Pak, tidak baik jenengan itu kalau buat kartu undangan dikasih ayat Al-Quran, enggak baik itu. Suka ada enggak? Enggak baik itu. Tujuannya baik, tapi akhirnya dianggap itu meremehkan Al-Quran. Warna undangan pernikahan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bagus dibaca, ditulis di undangan. Setelah undangan dikasih, dibuang, diinjak-injak orang. Nah, yang membuat itu ikut berdosa. Bukan sama kertas, lain dong. Kertas yang ada tulisan Al-Quran itu kertas yang mulia. Tulisan yang mulia. Maka mazhab Syafi'i itu memuliakan mushaf yang kertas itu ditulis ayat Al-Quran karena mulianya kalamullah, mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dari beberapa penjelasan hadis Nabi dan penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa di sini bukan hanya Quran yang di Lauh Mahfuz, juga mushaf yang ada sekarang. Dan mutahharun itu tidak hanya malaikat, tapi orang-orang yang tidak punya hadas. Itu dalam kitab Rawa'i'ul Bayan, fi tafsir ayatul ahkam, juz 2, halaman 507. Ya, Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan beberapa pendapat-pendapat ulama, termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu, Pak, seorang tokoh yang banyak diikuti oleh masyarakat yang kadang-kadang berbeda dengan Imam Syafi'i. Karena mazhab itu mazhab Hambali.